3, 4. Saat pergi darimu, kau teteskan air mata dengan sepenuh hati. Kau pelukku dengan erat dan kau berkata, jaga hatimu, simpan cintamu untuk diriku. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Jika kau rindukan aku kini, temui aku dalam mimpimu. Bila berakhir, ku segera pulang menemuimu. Saat pergi darimu, kau teteskan air mata sepenuh hati. Kau pelukku dengan erat dan kau berkata, jaga hatimu, simpan cintamu untuk diriku. Cepatlah pulang, aku menunggu. Bila